فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Perhatian yang sangat besar dan betul-betul ditekankan adalah Ahlus Sunnah As-Salafiyin, dakwah At-Tauhid. Tauhid itu sendiri adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada tiap-tiap hamba supaya menyerahkan ibadah sepenuhnya hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud bukan hanya sebatas salat, puasa, zakat. Ibadah dalam arti yang sesungguhnya yang oleh para ulama didefinisikan sebagai ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Semua bentuk perbuatan, ucapan yang zahir maupun yang batin dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Karena memang langkah pertama untuk memahami at-tauhid adalah memahami apa arti ibadah itu sendiri. Ketika kita kurang memahami arti ibadah, maka untuk memahami konsep tauhid pun kita akan kurang dan belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada yang memahami, mungkin karena ketidaktahuannya, barangkali ilmu yang sampai kepada orang tersebut belum cukup, akhirnya memahami bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa. Padahal ibadah itu artinya sangat luas sekali. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dan itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diridhai oleh Allah dan dinyatakan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu dinamakan ibadah. Ucapan pun demikian. Semua bentuk yang kita ucapkan, yang kita lisankan, dan itu memang telah dipastikan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga tidak hanya sebatas salat, puasa, salat, puasa, salat, puasa. Kewajiban kita sebagai hamba yang diciptakan Allah Azza wa Jalla adalah menyerahkan ibadah dalam arti yang telah kita terangkan di depan tadi sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhidullah Azza wa Jalla. Pada saat yang bersamaan harus juga disertai dan diikuti serta diiringi dengan apa? Meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun itu. Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun, sekecil apapun ibadah itu, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah tauhid yang dibawa dan disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجِتَنِبُ طَغُدُ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul Artinya semua umat yang pernah ada, Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk mereka seorang rasul. Setiap rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misinya sama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang pertama, sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang terakhir. Misinya sama. Yaitu, an'ibudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dan tinggalkan taghut. Nah, tegakkan konsep tauhid. Tinggalkan kesyirikan. Itu misi utama dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika seorang hamba telah menegakkan konsep tauhid pada dirinya, dia pun membebaskan diri dari segala bentuk macam kesyirikan. Tentunya itu semua dengan taufik dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang seperti ini adalah hamba yang beruntung. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk janji, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang suci, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menegakkan konsep tauhid, walam yalbisu imanahum bidhulmin, mereka juga tidak menodai, tidak mengotori tauhid tersebut dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah menjamin untuk mereka rasa aman di dunia dan di akhirat nanti. Wa hum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi konsepnya sederhana. Konsepnya sederhana sekali. Siapapun yang menginginkan rasa aman dan tentram, bukan hanya di dunia, tetapi akan terus berkelanjutan di akhirat nanti. Bukan hanya dalam kehidupannya selagi masih bisa bernafas, tetapi sampai di alam kubur, di alam barzah, dia pun merasakan aman, tentram, tenang. Maka dia harus menegakkan tauhidun wahi azza wa jalla. Harus menjauhi dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Siapapun yang menginginkan petunjuk, jalan terang, yang bisa menuntunnya di dunia maupun di akhirat nanti, tidak ada pilihan lain kecuali mengamalkan tauhidullah azza wajalla dan meninggalkan kesyirikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama sangat besar perhatian mereka tentang konsep tauhidullah azza wajalla, sehingga setiap waktu, setiap saat, tiap hari para ulama selalu berbicara dan mengingatkan umat tentang konsep tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, dengan segala macam penjabaran dan penjelasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid. Fi Maqasid At-Tauhid, sebuah catatan untuk kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan yang untuk kita semua di dalam memahami serta untuk kemudian dilaksanakan insyaallah taala. Beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada awal pembahasan kitab tauhid, pada saat menjelaskan tentang keutamaan tauhid yang salah satu fungsi dan manfaat bertauhid adalah menggugurkan serta menghapuskan dosa. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa min fadailihi annahu sababul a'zham li tafriji kurubati dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima. Tujuan dan manfaat bertauhid yang pertama, bertauhid adalah sebab terbesar untuk membebaskan diri dari masalah-masalah dunia dan akhirat. Dari masalah-masalah dunia dan akhirat. Artinya, ikhwati fillah rahimakumullah, masalah yang kita hadapi di dunia ini kan terus datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Bahkan kalau kita mau jujur serta berterus terang, kita akan menganggap bahwa masalah yang dihadapi lebih sering berat dibandingkan ringannya. Lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Nah, untuk membebaskan diri dari masalah-masalah seperti itu, maka kita harus menempuh sebab. Sebab yang terbesar, barakallahu fikum, untuk membebaskan diri dari masalah-masalah dunia adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertauhid, barakallahu fikum, adalah pilihan utama dan tidak bisa ditinggalkan. Sebagai seorang hamba harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita iringkan dengan pembahasan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjelasan dari apa yang akan kita baca ini. Kemudian yang kedua, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa min ajalli fawaidi annahu yamna'u al-khuluda finnar idza kana fil qalbi minhu adna mithqal habbah khardal. Fungsi yang kedua, kenapa kita harus bertauhid, kenapa kita tidak bisa meninggalkan konsep tauhidullah azza wajal, tujuan yang kedua adalah supaya tidak kekal di dalam neraka. Siapapun orangnya yang di dalam hati dia ada tauhidullahi azza wajal, sekecil apapun nilai tauhid itu, sekecil apapun nilai tauhid tersebut, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tentunya siapapun dari kita tidak ada yang menginginkan untuk kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Bahkan kita ingin sama sekali tidak masuk ke dalam neraka, langsung ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan untuk kita, wa min ajalli fawaidih, di antara tujuan bertauhid itu adalah supaya tidak kekal di dalam neraka. Nah. Dan siapapun orangnya, kata beliau rahimahullah, wa annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Ketika seorang hamba sampai pada tingkatan tauhid yang sempurna, maka dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Nah, sesaat dan sebentar pun tidak, jika tauhidnya sempurna. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, qala rahimahullah, wa minha annahu yahsulu li sahibihi al-hudal kamil wal amnu tam fid dunya wal akhirah. Fungsi yang ketiga, dengan bertauhid seorang hamba akan memperoleh petunjuk sempurna dan rasa aman sempurna di dunia maupun di akhirat. Itu fungsi yang ketiga, memperoleh petunjuk dan rasa aman yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi yang keempat, annahu sababul wahid linaili ridhollah wa thawabih. Wa anna as'adan nas bisyafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Fungsi bertauhid yang keempat adalah, tauhid adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan yang kedua. Siapapun dari kita yang menginginkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala harus bertauhid. Beliau memberikan keterangan tambahan bahwa orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat karena memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah dari dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, wa min a'dhami fadha'ilihi anna jami'al a'mali wal aqwali dhahira wal batinah mutawaqqifah fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tarattubi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Fungsi yang selanjutnya, yang kelima, semua amal perbuatan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dilaksanakan dengan asas bertauhid. Semua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan, itu baru diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika asas pelaksanaannya itu adalah bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba melaksanakan amal perbuatan sementara tidak ada nilai tauhid di sana, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah belajar bersama bahwa salah satu syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah azza wa jal adalah ikhlas, dan ikhlas itulah salah satu inti dan ruh dari konsep bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat nilai tauhid, semakin besar nilai keikhlasan lillahi ta'ala, maka hal-hal ini, amal perbuatan dan ibadah yang dia kerjakan pun akan semakin bertambah sempurna. Sebaliknya pun demikian, ketika nilai tauhid itu berkurang, melemah, maka amal ibadah yang kita kerjakan pun nilainya turun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi yang kelima. Fungsi yang keenam, karena beliau di sini menyebutkan banyak sekali fungsi. Fungsi yang keenam, bertauhid akan memudahkan untuk melakukan kebaikan. Dan meninggalkan larangan. Itu fungsi yang keenam. Penjelasannya bagaimana? Secara ringkas, siapapun yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mudah melaksanakan amal saleh, mudah beribadah, tidak terasa berat, tidak ada rasa malas. Ada panggilan dan seruan untuk beramal saleh, dia langsung tergerak menjadi yang terdepan, bahkan aktif mengajak orang lain untuk ikut bersama-sama melaksanakan amal saleh tersebut. Ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah, dia mudah untuk menyambutnya. Ketika dia diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada rasa berat di dalam hatinya. ketika dia diperintahkan untuk menunaikan hak hartanya, kewajiban pada hartanya, zakat yang wajib, dia tidak berpikir panjang. Dia tidak akan hitung-hitungan, banyak banget ya zakat yang harus saya keluarkan. Itu tandanya harta yang Allah berikan untukmu juga banyak. Karena besaran zakat yang dikeluarkan disesuaikan dengan banyaknya harta yang dimiliki. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar nilai zakat yang dikeluarkan. Tetapi apalah arti nilai zakat yang dikeluarkan jika dibandingkan total harta yang Allah berikan, total harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Tidak sedikit orang merasa berat. Setahun harus keluarkan zakat 100 juta, 200 juta. Iya, karena hartanya banyak. Untuk mereka yang bertauhid, nilai dan kualitas tauhidnya baik, maka hal yang seperti itu tidak pernah memberatkan sedikit pun. Jangankan yang bersifat wajib, sedekah infak yang sifatnya sunnah, mustahabah, dia pun ringan. Tidak perlu berpikir panjang. Kenapa? Tauhidnya bagus. Tauhidnya bagus. Ketika ada ajakan untuk menghadiri serta memakmurkan majlis ilmu, dia segera untuk menyambutnya. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa malas. Kenapa? Tauhidnya bagus. Sebaliknya pula, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita merasakan malas, berat untuk beribadah, melaksanakan amal soleh, yakinlah dan sadarlah bahwa nilai dan kadar tauhid yang ada pada diri kita itu ternyata lemah. Allahumma musta'an. Ketika ada panggilan untuk beribadah, ajakan untuk beramal saleh, apapun bentuk ibadah dan amal saleh tersebut, posisi kita menunggu, posisi kita mengulur waktu, posisi kita malah mundur ke belakang, maka sadarilah nilai tauhid kita memang lemah. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka selalu menyambut seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tauhid mereka, tauhid para sahabat, kualitasnya istimewa dan spesial. Tidak ada rasa berat sedikit pun untuk melaksanakan amal ibadah. Maka jangan heran kalau misalkan kita membaca sekian banyak atsar dan riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak pernah sekian puluh tahun tidak pernah sekalipun tertinggal takbiratul ihram, salat berjamaah, bukan hanya satu minggu tapi puluhan tahun lamanya tidak pernah tertinggal sekalipun takbiratul ihram, artinya tidak pernah terlambat salat berjamaah. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca sirah dan biografi mereka tergambar jelas di hadapan dan di benak kita, mereka adalah orang-orang yang selalu memakmurkan malamnya, tak pernah kenal capek, tak pernah kenal lelah. Salat malam, karena tauhid mereka yang kualitasnya spesial. Kenapa mereka begitu semangat untuk berjihad fi sabilillah? Tidak sayang nyawa, tidak sayang darah, penuh luka tubuh mereka. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena tauhid mereka istimewa. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ajak mereka untuk berinfak, mereka sambut seruan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan hanya separuh harta. Abu Bakar As-Siddiq serahkan semua harta yang ada di rumah, tanpa menyisakan sedikit pun rasa berat di dalam hati. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Jawabannya karena memang tauhid mereka spesial, istimewa. Pada saat kita membaca hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk taat patuh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi perintahkan A, A, ketika Nabi perintahkan B, B, ketika Nabi larang dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan C, mereka tinggalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang perbuatan D, mereka segera berhenti dari perbuatan D. Karena memang nilai tauhid mereka yang tinggi. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Maka bercerminlah dari mereka. Marilah berkaca kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada rasa berat, malas yang ada pada diri kita untuk beribadah, beramal saleh. Berarti akuilah, jujuri, jujur dan sadarilah bahwa memang kita harus terus meningkatkan nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa susah, berat sekali kita untuk membaca Al-Qur'an setiap hari? Meskipun hanya satu halaman, dua halaman. Sudah berapa hari yang lalu, sudah berapa belas hari yang lalu, sejak berapa puluh hari yang lalu, tangan kita tidak membuka mushaf Al-Quran, lisan kita tidak digunakan untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mata kita tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Sudah berapa belas hari, sejak berapa puluh hari yang lalu. Kenapa itu terjadi? Jawaban ya barakallahu fikum, karena kita kurang sekali dalam hal bertauhid. Orang yang bertauhid, barakallahu fikum, akan ringan itu melaksanakan amal saleh, meninggalkan perbuatan yang haram. Kenapa? Karena dia memang sudah menyerahkan sepenuhnya dirinya dan apa yang dia punya lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan ini. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu, luar biasa. Barakallahu fikum. Luar biasa. Itu tujuan yang ke-6. Tujuan yang selanjutnya, yang ke-7. Wa minha anna tauhida idza kamula fil qalbi habbaballahu li sahibihi al-imana wa zayyanahu fi qalbi wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahu minar rasyidin. Tujuan ke-7, bertauhid menjadi sebab Allah menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta kepada iman dan terasa indah di dalam hati. Membuat kita cinta kepada iman dan terasa indah di hati. Kita akan benci kepada kekufuran dan kefasikan serta maksiat. Tujuan yang ke-7 ini pun luar biasa. Masih ada kaitannya dengan poin yang ke-6 tadi. Orang yang bertauhid di dalam hatinya itu senang kepada hal-hal yang bersifat keimanan, indah sekali di dalam hati. Jadi yang dia inginkan adalah ibadah, amal soleh, ibadah, amal soleh, ibadah, amal soleh. Kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan dia benci, dia tidak suka. Maka jangan heran, barakallahu fikum, ketika kita mendengar atau membaca seorang ulama yang bisa menangis ketika menyaksikan sebagian orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran, kenapa? Karena di dalam hatinya sudah betul-betul benci dengan kekafiran, dengan kemusyrikan. Sedih. Nah, tidak tenang hatinya. Maka jangan heran ketika kita membaca kisah para nabi, para rasul, dan kisah para ulama, mereka yang betul-betul membenci kemaksiatan dan kefasikan. Kenapa? Karena tauhid mereka tinggi. Nah, tauhid mereka tinggi. Gak suka, betul-betul tidak mau dengan hal-hal yang haram, maksiat, apalagi pada tingkatan kekafiran dan kemusyrikan. Misalkan sebagai salah satu contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, ya kan, wanita yang punya pangkat, cantik, kaya, kondisi sangat memungkinkan sekali, yang menggoda adalah dari pihak wanita. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan. Sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tergoda. untuk perbuatan keji. Bahkan beliau lebih memilih hidup di dalam penjara. Kenapa? Tauhid beliau yang tinggi. Adapun seorang hamba yang tauhidnya masih lemah sehingga perlu ditingkatkan, jangankan digoda, malah berpikir dan membayangkan. Seandainya hal yang seperti itu bisa terjadi pada dirinya, la haula wala quwata illa billah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi suka dengan hal-hal yang baik dan tidak suka dengan hal-hal yang buruk. Itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan. Qala rahimahullah wa minha annahu yukhaffifu 'anil 'abdi al-makariha wa yuhawwinu 'alayhi al-alam. Yang kedelapan, dengan bertauhid kesulitan akan terasa ringan sakit tidak dirasa. Itu orang yang bertauhid. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika tauhid seorang hamba itu sempurna, maka ketika hamba tersebut menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, sesuatu yang menyakitkan, itu akan dihadapi dengan biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnatin wa taslimin wa ridhan bi aqdarillahil mu'limah. Hatinya tenang, jiwanya tenteram, dia pasrah ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tauhidnya kuat. Kemudian tujuan yang kedelapan, mungkin kita akan berhenti pada tujuan kedelapan ini. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa min a'zami fadailih annahu yuharrirul abda min rikkil makhlukin wa ta'alluki bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amali li ajlihim wa hadha huwal 'izzul haqiqi was syaraful 'ali. Poin yang kedelapan, masih ada beberapa poin tapi kita cukupkan sampai kedelapan saja. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara fungsi terbesar kita bertauhid adalah membebaskan hamba dari perbudakan makhluk. Membebaskan hamba dari perbudakan makhluk. Ketergantungan kepada mereka. Takut dan berharap kepada mereka. Berbuat karena mereka. Wa hadha huwal 'izzul haqiqi. Inilah izzah yang sesungguhnya. Kemuliaan yang sebenarnya ini. Bagaimana kita sudah bebas, lepas, tidak tergantung kepada makhluk. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai salah satu bentuk penjabaran dari bertauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Waktu itu hadis ini sudah cukup masyhur. Waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memboncengkan Abdullah bin Abbas yang masih muda. Di atas kendaraan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Inilah nilai-nilai tauhid yang sudah ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk umat melalui sahabatnya yang mulia sekaligus sepupu beliau, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei anak muda, sungguh aku ingin mengajarkan beberapa pesan untukmu. Dengarkan dan camkan baik-baik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Masya Allah. Apa tidak menenteramkan kehidupan seorang hamba yang seperti ini ketika dia selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa menjaga Allah? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal-Hikam, maksudnya apa? Ihfaz hududahu wa hukukahu wa awamirahu wa nawahi. Jagalah perintah Allah, jagalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya dilaksanakan. Jagalah larangan Allah dengan meninggalkannya. Ini yang dimaksud dengan bertauhid kan? Bertauhid itu kan menyerahkan segala macam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Cara kita melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam ihfazillah, jagalah Allah, adalah tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari kita yang mentauhidkan Allahu azza wa jalla, Allah akan menjaganya. Kalau sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang perlu kita takutkan? Apalagi yang perlu kita cemaskan? Barakallahu fikum. Apalagi? Rasa takut itu muncul di dalam hati karena kadar tauhid kita yang memang lemah. Seorang hamba yang kadar tauhidnya tinggi, tidak ada yang dia takuti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia takuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun, sebesar apapun musuh yang ada, dia tidak pernah takut kepada mereka. Karena yang dia takuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin yahfadzka, Allah akan selalu menjaga dan melindungimu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kita tidak bisa pungkiri, barakallahu fikum, akhir-akhir ini pemberitaan tentang musuh-musuh Islam kan terus bergelombang. Mengalir deras. Nah, sadar, tidak sadar, kita telah terbawa oleh arus itu. Pemberitaan tentang musuh-musuh Islam, mulai dari kalangan komunisnya, liberalnya, orang-orang kafir, syiahnya, khawarijnya, kaum teroris, sufi, sekian banyak musuh-musuh Islam ini. Sadar atau tidak sadar, ketika kita tidak siap untuk menerima informasi seperti itu, sedikit banyak akan muncul kekhawatiran dan kecemasan. Mestinya kan kita introspeksi, kenapa sampai muncul rasa takut yang berlebihan? Kenapa kita kemudian muncul rasa khawatir dan cemas di dalam hati? Kita harus berani melakukan evaluasi. Jawabannya kenapa? Karena memang kadar tauhid yang kita punya masih harus terus ditingkatkan. Barakallahu fiik. Karena bagi orang yang bertauhid, apa yang dia takutkan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, in yansurkum fala ghalibalakum wa in yahzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Jadi rumusnya udah pasti, in yansurkum fala ghalibalakum, in yansurkumullah fala ghalibalakum. apabila Allah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian, enggak ada. Kalau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa in yakhzulkum, kalau Allah rendahkan dan hinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang akan bisa menolong dan membantu serta menyelamatkan kalian? Sehingga menghadapi semua musuh itu, nah, tentunya semua langkah persiapan kita ambil. Tetapi yang perlu diingat, barakallahu fikum, langkah yang terbesar, langkah yang paling penting adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbaiki kualitas bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi jangan lupakan faktor yang terpenting dan paling utama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di satu malam, dua malam, tiga malam, pada waktu yang berbeda-beda, kita asyik terbawa arus media. Entah itu media sosial, media massa, kita tenggelam dalam informasi dan pemberitaan. Buka internet, browsing, berselancar katanya. Keliling dunia, padahal aslinya Banyumas. Kan itu. Wong Banyumas ngobrolnya ini di Inggris sekarang gini, di Eropa, di Afrika, ceritanya macam-macam, padahal dia di Banyumas. Kenapa? Sering keliling dunia lewat internet itu. Kalau malam baca berita ini, besok ceritakan sama teman-temannya, malah saling berlomba menceritakan informasi terbaru. Wes ngerti urung? Apa sih? Kayak gini, wes ngertinya. Ya wis lah, dibahas. Terus kepriwe ge? Ini. Nah. Jangan sampai lupa, barakallahu fikum, bahwa musuh sebanyak apapun, sekuat apapun, secanggih apapun itu, tidak akan bisa berbuat apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan. Tetapi jika Allah biarkan kita tanpa pertolongannya, Allah biarkan kita tanpa bantuannya, siapa yang akan bisa menolong kita? Barakallahu fikum. Maka tingkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyik baca berita, sholat subuhnya terlambat. Sholat subuhnya terlambat, asik baca berita sampai jam 2, setengah 2. Kalau seperti itu, apakah kemudian kita sudah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai tengah malam gitu. Waktu dihabiskan hanya untuk mengikuti perkembangan berita. Tetapi untuk durasi waktu yang sama, guna membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kajian ilmiah yang membahas Al-Quran dan Sunnah, rasanya berat banget. Kalau baca berita, mohon maaf, ini karena kan HP sekarang sudah harganya murah, pulsanya ya murah, perang harga maning, bukan kayak gue ya, perang harga itu. Jadi semua gampang diakses. Baca satu berita, belum selesai, wis pengin buka si sini maning. Ki durung rampung, buka maning. Ya, udah setengah jam. Oh iya, udah satu jam. Satu jam itu gimana menurut pengalaman panjenengan? Terasa lama atau terasa cepat itu satu jam itu? Kalau kita buka-buka internet berita, Mas, satu jam kurang kan? Kurang banget itu. Ini batin inyong ya. Kadang-kadang kita merasa kurang, satu jam itu kurang banget. Pengennya, pengen lagi. Tapi coba satu jam baca Quran, wah jeleh. Tahu jeleh gak? Jeleh itu udah bosan, matanya udah, alasannya anabai kan itu. Kok cuma sebentar, matanya kibis ngantuk, sepet. Ini, udah lelah ini matanya. Tapi kalau membaca apa berita di HP, itu padahal kan lebih melelahkan karena mengeluarkan cahaya, ada radiasinya. Bener orang? Ini. Itu kok tidak lelah? Kalau membaca Al-Quran ada radiasinya enggak itu kalau kertas itu? Ada radiasinya? Enggak ada. Cahaya yang kemudian bisa mengganggu mata? Juga enggak. Tapi seperempat jam udah abut banget jen. Tapi kalau membaca berita di ini di HP, ya Allah. Maka ingat-ingatlah lagi, saudaraku, termasuk saya juga. Jadi kan jangan merasa Ustadz Muhtar orang kayak gue pada baik. Tapi jangan dijadikan alasan kan gitu ya. Maksudnya samanya itu terasa begitu membaca Quran susah banget. Sampai selama seperti durasi waktu yang kita gunakan untuk mengikuti media sosial atau media, misalkan media online dan seterusnya, susahnya, ya Allah beratnya, masya Allah. Itu mau tidak mau memang harus kita akui. Tapi kan kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki, membenahi diri. Kita jadikan sebagai bahan introspeksi lah. Kan itu. Kalau hanya kita memikirkan musuh, mikirkan musuh, mikirkan musuh, sementara kemudian kita lupa untuk membangun pertahanan. Ya apa artinya? Kita tahu musuh, musuh, musuh, musuh. Pertahanan kita ternyata lemah, rapuh. Tapi asalkan pertahanan kita kuat, kokoh. Musuh sebanyak apapun, musuh sekuat apapun, tidak akan pernah mungkin berhasil menembus pertahanan itu. Dan sebaik-baik pertahanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ihfazillaha yahfazka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, barang siapa yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, Allah akan menjaga dirinya. Menjaga dirinya dalam hal apa? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan bahwa penjagaan Allah untuk hambanya itu meliputi dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga maslahat keduniaannya. Allah akan menjaga kemaslahatan dunianya. Seperti apa? Badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Dari hal-hal yang akan merugikan. Dari semua yang bisa merusak. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk memperoleh janji tersebut, syarat yang harus kita penuhi adalah ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan syariat-syariatnya. Dan siapa yang tidak ingin badannya terjaga, keluarganya terjaga, anak-anaknya terjaga, hartanya terjaga. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyatakan, وَقَدْ يَحْفَظُ اللَّهُ لِلْعَبْدِ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَتِهِ. Bahkan yang merasakan manfaat penjagaan tersebut bukan hanya dia sendiri. Sampai anak keturunannya pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Nah, si A menjaga. Menjaga syariat Allah Azza wa Jalla artinya apa? Perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, berita-berita yang datangnya dari Allah dibenarkan, diimani. Maka sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah akan menjaganya. Apakah hanya dia saja yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. Selain dirinya yang akan dijaga pun anak-anak keturunannya. Anda wahai orang tua yang menginginkan anak-anaknya, putra-putrinya esok ke depan selalu terjaga, maka Anda sebagai orang tua pun harus berusaha menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidkan Allah Azza wa Jal. Tegakkan konsep tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah. Sebagian ulama salaf memberikan keterangan bahwa siapapun yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hafizahullahu min kulli adza. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga, melindungi dia dari segala sesuatu yang akan menyakiti dan merugikannya. Subhanallah. Akan Allah jaga. Allah akan lindungi. dari hal-hal yang tidak disukai. Sekalipun itu muncul sesuatu yang kemudian menyakiti atau merugikan dia, akan tetapi dia bisa menerimanya dengan lapang dada sekalipun muncul. Tetapi ingat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, "Wa min ajibi hifdzillah liman hafizahu an yaj'al al-haywanat al-mu'dhiyah bi-tab'i hafizatan lahu min al-adha." Termasuk keajaiban yang Allah berikan sebagai bentuk penjagaan untuk seorang hamba yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan syariat Allah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dia dari hewan dan binatang yang secara tabiat itu mengganggu serta menyerang. Justru binatang itulah yang akan menjaga dia. Subhanallah. Sebagaimana hal ini terjadi pada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safinah, maulan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu itu diceritakan dalam hadis yang sahih, kapal yang digunakan oleh sahabat Safinah tenggelam karam. Sampai kemudian beliau terdampar di daratan. Sudah kehilangan arah. Masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berjumpa dengan seekor singa, sang raja hutan. Bertemu dengan seekor singa. Apa yang dikatakan oleh Safinah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, aku adalah sahabatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga singa yang terlihat garang sebelumnya menjadi jinak radhiyallahu anhu. Bahkan faja'ala yamshi ma'ah hatta dallahu 'ala at-tariq. Bahkan singa itulah yang menuntun jalan untuk Safinah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menembus jalur hutan itu sampai ke tempat tujuan radhiyallahu anhu. Ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, maka singa tersebut pun berdehem, mengeluarkan suara seakan-akan mengucapkan salam perpisahan. Singa itu pun kembali ke dalam hutan. Subhanallah. Nah, coba bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang hamba yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu balasannya, makhluk-makhluk, binatang-binatang buas pun akan takut kepada dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Nah, maka memang kita harus terus introspeksi. Barakallahu fikum. Introspeksi diri. Kita selama ini bagaimana? Selama ini banyak hal yang menyulitkan, banyak hal yang memposisikan kita terzalimi, tersakiti, dirugikan. Harus berani melakukan introspeksi. Jangan-jangan tauhid kita masih lemah. Karena kita yakin seorang hamba yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga, melindungi dan membantunya. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan bentuk penjagaan dari Allah yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Menjaga kemaslahatan dunianya. Yang kedua adalah menjaga agama dan imannya. Menjaga agama dan imannya sehingga dia selamat dari syubhat yang menyesatkan, dan dia bisa selamat dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga imannya, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga Islamnya sampai kemudian akhir nafasnya dia tetap di atas iman, tetap di atas iman, tetap di atas Islam, tetap di atas kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga intinya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa fil jumlah fallahu azza wa jal yahfazu alal mu'minil hafiz li hududihi dinahu wa yahulu bainahu wa bain ma yufsidu alaihi dinahu bi anwa'in minal hifzi wa qad la yash'urul 'abdu bi ba'dihha wa qad yakunu karihan lahu. Jadi intinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, melindungi hambanya yang beriman, hambanya yang selalu menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hambanya yang selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga dia dari hal-hal yang bisa merusak agamanya dengan sekian banyak bentuk penjagaan. Kata Imam Ibnu Rajab, kadang-kadang seorang hamba tidak menyadari, bahkan kadang-kadang hamba tidak suka dengan bentuk penjagaan Allah seperti itu. Padahal itulah bentuk penjagaan Allah untuknya. Mungkin karena yang jelas bukan mungkin, yang jelas ilmu kita terbatas. Karena kualitas iman kita yang lemah. Sehingga terkadang bentuk penjagaan Allah untuk hambanya justru tidak disuka oleh hamba itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu, padahal yang kalian benci itu justru kebaikan untukmu. Nah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, pernah memberikan penjelasan seperti ini, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ini sebagai contoh. Contoh bahwa yakinlah Allah itu akan memberikan penjagaan, perlindungan untuk seorang hamba yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, innal abda la yahimmu bil amri minat tijarati wal imarati hatta yuyassaralah. Sungguh ada seorang hamba punya keinginan untuk sukses dalam berdagang, usahanya lancar. Atau seorang hamba yang menginginkan kedudukan atau jabatan, hatta yuyassarolah, dan keinginan itu dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala, usahanya lancar, pangkat dan kedudukan yang diharapkan bisa diperoleh. Fayandhurullahu ilaihi fayakulu lil malaikah isrifu anhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah kejadian seperti itu, si hamba yang ingin usahanya sukses jadi sukses, seorang hamba yang ingin jabatan, Allah beri jabatan untuknya. Tapi setelah itu, nah, dengan kondisi dan keadaan sang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, isrifuhu anhu, putus, jauhkan dia. Yang usahanya sukses, turun. Yang udah punya pangkat, dipindah di pos yang tidak begitu penting. Masya Allah. Ibnu Mas'ud melanjutkan, di dalam riwayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhun nar. Karena kalau terus begitu, justru itu menjadi sebab aku masukkan dia ke dalam neraka. Fa yadhillu yatatayyaru yakul sabakani fulanun dahani fulanun wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla. Hamba tadi yang usahanya sukses turun, atau orang lain yang pangkatnya naik kemudian dipindah di posisi yang tidak begitu penting, atau sampai diturunkan pangkat serta kedudukannya, dia malah berpikir, berpikirnya negatif. Sabakoni fulan, saya sudah didahului si fulan. Dahani fulan, saya masih kalah pintar, kalah cepat dengan si fulan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla. Padahal itu justru karunia yang Allah berikan untuknya. Subhanallah. Misalkan begini, barakallahu fikum, si A. ketika usahanya biasa-biasa aja, ibadahnya luar biasa. Sholat lima waktunya dijaga, infaknya jalan terus, puasa sunahnya masya Allah, taklimnya, ngajinya oke, bahkan puasa sunnah, perhatian penuh sama keluarga, istri dan anak-anaknya, berbakti kepada orang tuanya juga top. Kemudian ada godaan dari dalam hati, ingin usahanya semakin besar, ingin usahanya dikembangkan. Kemudian apa yang diinginkan terwujud, usahanya bertambah besar, usahanya terus berkembang. Tapi tidak berapa lama kemudian, misalkan dalam hitungan tahun, mulai merosot, turun, kecil, kembali seperti semula, bahkan lebih kecil dibandingkan yang semula. Pada umumnya orang akan menganggap ini sebuah musibah. Tetapi apakah kita tidak berpikir secara positif, husnudzon? Justru dengan dikembalikan seperti semula, bahkan lebih kecil dari semula, itulah penjagaan Allah untuk orang tersebut. Allah jaga dia. Karena kalau usaha itu terus berkembang, usaha itu terus besar, bisa saja menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Setelah usahanya besar, sholat jamaah yang dulu biasa dijaga sudah mulai berkurang kualitasnya. Telat, akhirnya gak ikut jamaah. Semula telat, gak ikut jamaah. Dulu infaknya lancir, sudah mulai berhitung. Kenapa? Usahanya tambah gede. Yang dulu biasa puasa sunnah, gak pernah puasa sunnah lagi. Kenapa? Harus pertemuan dengan sana, harus meeting dengan sini, ada acara sana, makan terus, kegiatan makan siang, ya kan? Akhirnya udah jarang puasa. Yang dulu biasanya sholat malam paling gak satu rakaat, dua rakaat, plus witirnya misalkan, lancar. Sekarang udah gak pernah lagi. Kenapa? Pulangnya larut malam, mikir, menyelesaikan laporan, catatan, ngurus sana, ngurus ini. Ditelepon sama sana, Pak, keberingin, Pak. Gimana ini? Ini kiriman nanti datangnya jam 1. Ya, jam 1. Waktunya istirahat, tidur. Bangun, ngejar dulu ke tempat paketan atau kemana. Ambil barang jam 1. Yang dulu perhatian kepada anak dan istri, udah mulai ditinggalin anak dan istrinya. Isinya, sekarang belanja dewek. Dulu biasa nganterin istrinya belanja, diboncengin. Sekarang karena usahanya tambah gede, waktunya oleh murah berkurang, nih, belanja dewek. Kan itu. Anak-anaknya juga seperti itu, biasanya dapat perhatian penuh. Oke, yang penting kurang apa sih, tunggu apa sih, gampang. Gitu. Kenapa? Uangnya udah banyak. Kan itu. Yang dulu rutin tiap akhir pekan ke rumah orang tuanya, sowan untuk ibu dan bapaknya, sambil bawa oleh-oleh walaupun sedikit, sambil ngajak bercanda dan menyenangkan hati orang tuanya. Ini udah berbulan-bulan gak pernah sowan lagi. Kenapa? Wih, sibuk kayak ini, usahanya tambah gede, kayak karyawannya kayak gini, anak. Maka dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, ketika orang tersebut si A tadi kemudian usahanya turun, melemah, nah, bisa jadi itu malah penjagaan Allah untuknya. Agama dia dijaga, iman dia dijaga. Seperti yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang bertauhid itu menenteramkan. Ketika segala sesuatunya itu sudah kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang akan kita takuti dan apa lagi yang akan kita takuti? Kalau kita sudah berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin kita akan berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tadi mengatakan, ihfadzillaha tajiduhu tujahat. Jagalah Allah, akan engkau temukan Allah di hadapanmu, membimbingmu. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan maksudnya, annaman hafidhu hududallah wa ra'a hukukahu wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalihi haitsu tawajjaha yahutuhu wa yansuruhu wa yahfadhuhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduh. Luar biasa. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, siapa saja yang menjaga aturan-aturan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersamanya dalam setiap kondisi dan keadaannya, menjaganya, menolongnya, membantunya, memberikan taufik untuknya. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka selalu berbuat baik. Sebagian ulama salaf pernah menulis sepucuk surat ringkas ditujukan kepada seorang saudaranya. Isi surat itu apa? Ulama salaf tersebut menulis, amma ba'du fa in kana Allahu ma'ak faman takhaf wa in kana 'alaik faman tarju. Ulama salaf tersebut menulis, amma ba'du, apabila Allah bersamamu, siapa lagi yang engkau takuti? Tetapi jika Allah sudah membenci dan memusuhimu, kepada siapa engkau akan bisa berharap lagi? Ini kan kata-kata yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika rasa takut itu betul-betul lillah. Rasa takut itu kan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Sehingga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan Allah, dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tadi kita sudah menerjemahkan serta mengartikan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhainya. Maka al-khawf, rasa takut itu pun bentuk ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal rasa takut artinya apa? Kita tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang sudah tidak mengenal rasa takut kepada selain Allah dan rasa takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hamba yang meraih ketenangan dan ketenteraman hidup. Kenapa? Tidak ada lagi yang dia takuti. Nah, tetapi jika ada selain Allah yang dia takuti, fala haula wala quwata illa billah. Nah, dia takut kepada makhluk, dia takut kepada manusia. Nah, hidupnya tidak akan tenang. Maka ketika ada seorang ulama ditanya, ala tastauhishu wahdak, faqala kaifa astauhishu wa huwa yaqul ana jalisu man dzakaroni. Ketika ada seorang ulama ditanya, apakah Anda tidak merasa takut ketika sendirian? Ulama tersebut menjawab, bagaimana saya akan takut? Nah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang duduk mengingatku, maka aku menjadi teman duduknya. Siapa yang duduk mengingatku, aku menjadi teman duduknya. Artinya Allah menjaga dia, melindungi dan membelanya. Nah, maka sangat disayangkan sekali kalau kemudian ada di antara kita, bukan hanya anak-anak, tetapi kita yang sudah dewasa sekalipun, ketika lewat jalan sepi, ya, atau misalkan lewat kuburan, atau misalkan berada di dalam rumah yang sepi, gelap gulita, tidurnya enggak nyenyak, dikit-dikit gitu. Apa maning gue? Itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Berarti rasa takutnya masih ada selain Allah. Orang seperti ini coba bayangkan sebagai contoh. Apa tenang hidupnya itu? Apa tenang, apa tentram, apa nyenyak tidurnya? Kan itu. Akhirnya apa? Tidurnya punggung ditempel lanang tembok. Lampu rumah dinyalain semua. Lampu rumah itu dinyalain semua. Terus tidurnya gini, ngadepnya gini. Bob, ada apa dari belakang kan gitu. Tiba-tiba apa gue ya? Bunyi detik detak jam aja tik tik tik. Itu udah membuat dia enggak tenang. Bunyi cecak apalagi itu, ya kan? Bunyi kludak, kaget ya? Ya kludak, apalagi ini, masya Allah. Alangkah sengsaranya seorang hamba yang tidak memahami dan tidak memperdalam tauhidullah ya sewajar, masih tersisa rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa taala. Mestinya kan dia yakin bahwa hanya Allah dan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat. Hanya Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang memberikan mudharat. Selain Allah tidak, kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nabi berpesan, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memerlukan bantuan, mohonlah bantuan itu dari Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Nah. Kalau seorang hamba yang sudah punya keyakinan seperti ini, apalagi yang dia takutkan, apalagi yang dia khawatirkan, apalagi yang dia cemaskan. Seorang hamba yang sudah sampai pada tingkatan seperti ini akan tenang, tentram, luar biasa. Nah. Jika meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menggantungkan permintaan, jika kita menggantungkan permohonan kepada makhluk, yang ada hanya kecewa, sakit hati, apalagi sampai dikhianati. Kenapa kita meminta dan mengharap makhluk sementara dia sendiri pun mempunyai permintaan dan permohonan? Kita bisa berkeluh kesah, curhat kepada orang lain, tetapi kenapa kita tidak bisa berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kita pilih untuk mendengar keluh kesah kita, mungkin dia juga punya keluh kesah yang lebih dibandingkan apa yang kita jadikan sebagai bentuk keluh kesah. Nah, orang yang kita pilih untuk mendengarkan keluh kesah kita, nah, ketika kita berkeluh kesah, mungkin dia cuma mendengarkan, tapi belum tentu bisa memberikan jalan keluar dan solusinya. Mintalah kepada Allah. Berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tauhidullah azza wajal. Maka bertauhid itu menenteramkan. Mintalah kepada Allah. Zat yang semakin sering dan semakin banyak kita meminta, semakin cinta kepada kita. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita akan dibenci. Sidik-sidik jaluk deh, jaluk maning. Aduh, uang kae. Tok tok tok tok tok. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kowe maning. Iki arep apa mau ngurusi apa lagi orang ini? Iya kan? Apa utang maning apa ya? Kan itu. Makhluk begitu. Kalau demikian kondisinya, apa alasan kita meminta kepada makhluk? Meminta dan mengharap kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jika tidak kita minta, justru marah kepada kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man la yas'anillah yaghdab alaih." Orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah. Kepada Allah kalau kita tidak meminta, Allah malah murka. Allah marah kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-Imam Tawus rahimahullahu taala pernah berpesan kepada Atha, "Iyyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babah wa yaj'al dunaha hujjabah wa 'alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah amaraka an tas'alah wa wa'adaka an yujibak." Kata Imam Tawus rahimahullah, jangan engkau meminta dan memohon supaya keperluanmu terpenuhi kepada yang menutup pintunya sebelum engkau datang. Ia memerintahkan para pengawal untuk menghalangimu berjumpa dengannya. Orang, manusia. Watak manusia seperti itu. Sebelum orang meminta, pintu sudah ditutup. Sebelum orang datang untuk menyampaikan keinginannya, sudah ada pengawal yang menghalangi. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Al-Imam Tawus rahimahullahu ta'ala berpesan seperti itu. Kemudian apa kata beliau? Wa 'alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah. Seharusnya engkau meminta dan memohon kepada zat yang pintunya akan terus terbuka sampai hari kiamat, tidak pernah tertutup, tidak pernah ditutup. Nah, kalau kita minta kepada makhluk, pintunya tertutup, enggak 24 jam. Kan itu. Mengetuk pintu malu. Mau mengetuk pintu minta bantuan, kita udah takut orangnya marah. Maka Imam Tawus rahimahullahu ta'ala berpesan, engkau meminta dan berharap itu kepada zat yang pintunya akan terus terbuka sampai hari kiamat. Zat yang telah memerintahkan untukmu, mintalah kepadaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memerintahkan untuk meminta, dia pula yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan untuk mengabulkan apa yang engkau minta. Masya Allah, ini dari beberapa bagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau misalkan kita resapi, kita hayati, itu sudah cukup menenteramkan. Sekarang barakallahu fikum, coba panjenengan sama-sama membayangkan ya, tentang seorang hamba yang bertauhid. Seorang hamba yang bertauhid itu seorang hamba yang menyerahkan serta memasrahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat, dia berucap, yang dia cari adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertauhid dengan arti yang sesungguhnya. Orang seperti ini tidak akan pernah mungkin kecewa. Tidak akan pernah mungkin bersedih hati. Sekalipun kecewa dan sedih hati, sesuatu yang sifatnya manusiawi, wajar. Dia dibenci orang, tak peduli. Dia dipuji orang, tidak tinggi hati. Tetap tunduk dan tawadhu. Seorang yang bertauhid akan terus dijaga oleh Allah. Apabila seorang hamba sudah dijaga oleh Allah, siapa yang akan mampu mencelakakan dia? Siapa yang akan mampu mengganggu dan menyakiti dia? Bahkan siapapun yang mencoba menyakiti serta mengganggu dia, Allah yang akan membalas dan membelanya. Ketika dia punya satu keperluan, dia meminta kepada Allah. Dia tidak meminta kepada makhluk yang mungkin bisa mengecewakan, bahkan mungkin bisa mengkhianatinya. Dia minta kepada Allah. Semakin sering dia minta kepada Allah, Allah semakin cinta dan sayang kepadanya. Apa tidak menenteramkan hidup seperti ini? Tapi sayangnya, barakallahu fikum, sayangnya kita masih harus terus, dan itu tugas kita, barakallahu fikum, mengkaji terus lebih dalam tentang nilai-nilai tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah putus, jangan bosan, tidak mengenal jenuh untuk ngaji tauhid. Ngaji tauhid, ngaji tauhid. Sekaligus bagaimana kita aplikasikan, kita wujudkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Binatang, hewan yang buas sekalipun, tunduk, takut, bahkan menjadi pembela serta penolong. Angin, langit, bumi, semuanya akan membantu dan menolong dia dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan, in yansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau sudah seperti itu kan tenang. Orang seperti itu pasti hidupnya tenang gitu. Isinya cuma senyum tok pokoknya kan gitu. Isinya cuma senyum tok, maksudnya bukan senyum sendiri-sendiri gitu ya. Senyum tok maksudnya bahagia, tenang gitu. Akan kita lanjutkan nanti hadis sampai selesai insya Allah, sehingga lebih tergambar lagi. Dan pada pertemuan yang kedua nanti akan kita simpulkan juga insya Allah ta'ala. Yang jelas bertauhid itu menenteramkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.